بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan kita yang lalu telah kita selesai membaca al-aslu al-khamis, asas yang kelima beserta dengan syarahnya, yaitu intinya adalah penjelasan tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan wali-wali Allah. Dan yang dimaksud dengan wali-wali Allah, kesimpulannya tentunya adalah mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan tingkatan yang ada pada mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina aman wa kanu yattaqun. Demikian kata Allah yang subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka itu yang Allah sifati, ya, dengan sifat seperti itu, alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka bertakwa, dan keimanan tidak akan mungkin dapat diraih kecuali dengan ilmu, ya, dan amal saleh. Kemudian berikutnya, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى الأصل السادس أساس yang keenam رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. Nah, asas yang keenam kata beliau, raddus syubha, bantahan terhadap syubhat. Dikatakan syubhat itu karena mirip dengan al-haq. Asy-syubhat dari kalimat asy-syib yang bermakna mirip, serupa. Jadi syubhat dikatakan syubhat karena dia mirip dengan kebenaran. Yang sangat samar, tidak diketahui kecuali betul-betul dengan landasan ilmu. Nah, قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. Bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, واتباعي الآراء والأهواء, dan juga mengikuti الآراء, رأيه, ya, akal, والأهواء المتفرقة المختلفة, dan juga hawa nafsu berupa kebid'ahan, ha, yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Wahya anna al-Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Yaitu, ya, syubhatnya apa? Bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah ini, ya, tidak akan diketahui kecuali seorang yang dianggap sebagai mujtahid mutlaq. Jadi boleh mengatakan bahwasanya Al-Quran Sunnah ini tidak akan bisa diketahui kecuali benar-benar seorang yang mujtahid mutlak. Ya. Nah, mungkin bahasa yang lain, betul-betul seorang ulama kibar, seorang ulama besar. Ya. Wal mujtahidu huwal mausufu bikadha wa kadha awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Dan mujtahid mutlak, ya, mujtahid mutlak itu huwal mausufu bikadha wa kadha, yaitu seseorang yang disifati dengan sifat-sifat seperti ini, awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar, yang boleh jadi tidak diketahui, tidak apa, dijumpai padanya sifat-sifat yang mereka sebutkan tadi secara sempurna, na'am, hingga pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Jadi kadang mereka menyebutkan bahwa syarat untuk kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu supaya bisa diamalkan adalah seseorang alim ulama yang disifati sebagai mujtahid mutlak. Bagaimana yang dimaksud dengan mujtahid mutlak? Kemudian dia sebutkan, ya, bahwa dia harus begini, begitu, ya, menyebutkan sifat-sifat ilmu yang sempurna. Yang kata beliau boleh jadi kesempurnaan tersebut tidak dijumpai pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya penggalan yang pertama yang boleh disebutkan di sini. Naam. Baik, kita baca syarahnya. Qala Syekh Shalih hafizahullah taala, "Hadha huwa al-ashl al-akhir wa huwa muhimmun jiddan." Inilah asas yang terakhir. Dan itulah sangat penting sekali kata beliau untuk kita mengetahui perkara ini. Wa huwa annahum yaquluna, ya, yaitu mereka berkata, "Inna la na'rifu ma'ani al-kitab wa as-sunnah." Inna la na'rifu ma'ani al-kitab wa as-sunnah. Wa la yumkinu an na'rifaha wa la ya'rifuha illa al-ulama' al-kibar. Ya, sesungguhnya kita tidak akan mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak akan mungkin kita untuk dapat mengetahuinya, dan tidak akan diketahui kecuali orang-orang ya ulama kibar, maksudnya para ulama-ulama senior yang hanya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kata mereka. Ya, di zaman ini mereka, kalau kita di Indonesia ini, kita sering mendengarkan syubhat mereka bahwa tidak ada yang bisa paham, tidak ada yang bisa menyamai ilmu kecuali seperti Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Nah, sehingga ya, mereka berkata kita ini bukan Al-Imam Syafi'i, kata mereka. Kalau kita mau paksakan ini orang-orang ataupun masyarakat kita ya untuk memahami seperti yang Anda pahami, ya kita ini bukan ya Al-Imam Syafi'i, kata mereka. Itu di antara apa? Syubhat-syubhat mereka. Nah. Fa yuqalu lahum, maka akan kita katakan kepada mereka, "Al-Qur'anu fihi asya'u wadhihatun." Al-Qur'an itu terdapat di dalamnya perkara-perkara yang jelas. "Ya'rifuhal 'ammi." Yang dapat diketahui oleh orang-orang 'ammi, orang-orang umum. "Wa ya'rifuhal muta'allimu." Dan bisa juga di ketahui oleh orang-orang muta'allim, orang-orang yang terpelajar, ya, para santri. Taqumu bihal hujjatu alal khalqi, yang dengan perkara yang jelas tadi akan tegak hujjah, ya, kepada makhluk, kepada manusia ini. Wa fihi asya'u la ya'rifuha illa al-ulama, dan juga terdapat di dalamnya yang ada perkara-perkara di dalamnya yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Wa fihi asya'u la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terdapat di dalamnya perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kadang kalanya kita ya melewatkan kitab-kitab tafsir, ya, ketika lewat ya kalimat-kalimat alif lam mim ataupun yasin, ya, potongan-potongan apa namanya huruf dalam Al-Qur'an. Ya, kadang kalanya kita dapati para ahli tafsir mengatakan Allahu a'lam bi muradi. Allah Subhanahu, hanya Allah lah yang mengetahui. Allah yang lebih tahu tentang maksud daripada ayat ini, ya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, adapun mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa mengilmui Al-Qur'an dan Sunnah ini kecuali hanya para ulama kibar ataupun seorang yang mujtahid mutlak, kemudian mereka menyebutkan ciri-ciri mujtahid mutlak, ya, atau mereka katakan bahwa tidak bisa kita ketahui kecuali seperti orang yang ilmunya seperti Imam Syafi'i, ya, ini mereka sering sebutkan. Maka beliau katakan, kita akan katakan kepada mereka bahwa dalam Al-Quran ada makna-makna yang diketahui. ya, baik orang terpelajar ataupun bukan. Ya, yang penting dia memiliki akal. Dipahamkan kepadanya, dia sudah paham. Nah, ada juga hal-hal yang memang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Ya, para ulama yang menjelaskan sehingga kita tahu. Dan ada di dalamnya, dalam Al-Quran yang memang tidak diketahui, ya, maknanya ataupun maksudnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam, yujadu fil Qur'ani was sunnah umurun la ya'rifuha illa al-mujtahid mutlaq. Naam. Ya, dijumpai dalam Al-Qur'an dan sunnah perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali para mujtahid mutlaq. Ya, para ulama kibar, mereka lah yang menjelaskan kepada kita sehingga bisa kita tahu. Lakin tujadu asya' katsira ya'rifuha al-awam. Akan tapi juga dijumpai banyak perkara dalam Al-Quran yang diketahui juga oleh orang-orang awam. Wa ya'rifuha al-muta'allimu. Dan juga diketahui oleh orang-orang yang terpelajar. Alladhi haza ala qadri yasirin minal ilmi, yang telah menguasai, ya, walaupun sedikit dari, ya, sedikit dari ilmu. Ya, mungkin dia ada bekal ilmu nahunya, ada bekal ilmu sorafnya, ada bekal ilmu mustalahnya, ataupun ilmu usulnya, ya, ada bekal ilmu alat yang dengannya dia bisa membaca, dia bisa paham, ya. Naam, itu orang-orang muta'allim, orang-orang yang biasa belajar mengetahuinya. Naam, mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qawluhu, juga Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan orang itu masuk ke surga. Ya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa mithlus, juga demikian pula seperti ayat-ayat, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Wa mithlu hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Wa mithlu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka. Wa ihfadhu furujahum, dan menjaga, ya, naam, kemaluan mereka. Kata beliau, hadhi umurun wadhiha, perkara-perkara seperti ini, ya, jelas. Ya'rifuhal 'ammi idza sami'aha, orang-orang awam, itu tuh yang paham bahasa Arab, ya, dia paham ketika dia mendengarkan ayat tadi. Wa'budullah, sembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oh, paham. Oh, ibadah itu hanya untuk Allah, dan larangan berbuat syirik. Wa la taqrabuz zina, oh, larangan untuk berzina. Ya, larangan memakan bangkai, hurrimat 'alaikumul maitah. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Oh, dilarang kita apa? Naam, sembarangan memperhatikan wanita-wanita yang tidak halal untuk kita perhatikan. Wa ihfadhu furujahum, dan seterusnya. Jadi kata beliau, ayat-ayat seperti ini jelas maknanya, bisa dipahami oleh orang-orang awam sekalipun, bukan hanya, ya, orang-orang terpelajar yang bisa memahaminya. Nah, ini bukti bahwasanya dalam Al-Quran ada yang bisa dipahami oleh orang-orang awam, ada yang bisa dipahami oleh orang terpelajar yang memiliki, ya, sedikit dari ilmu berupa ilmu alat, dan ada juga hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh para ulama, kita tidak mengetahui maknanya kecuali para ulama menjelaskan kepada kita. Dan ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمجتهد, dan seorang yang dianggap mujtahid di sisi mereka, para ulama mujtahid, ya, menurut mereka, huwal mausufu bikadha wa kadha, yaitu seseorang yang memiliki sifat seperti ini dan ini. Itu dia sebutkan syarat-syaratnya. Oh, dia harus seperti al-Imam Syafi'i, ya. Ya, masyarakat kita tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti, untuk memahami seperti yang kalian pahami. Karena masyarakat kita, ya, kecerdasannya tidak sampai seperti Imam Syafi'i dan begitu seterusnya. Ya. Wal mujtahid huwa al-mawsuf bi kadza wa kadza awsafan, ya, disebutkan sifat-sifat. La'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr wa Umar, yang boleh jadi tidak dijumpai secara sempurna syarat-syarat sifat-sifat yang mereka sebutkan itu secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala yad'una syurutan lil mujtahid al mutlaq, mereka meletakkan itu membuat syarat-syarat bagi seseorang yang dianggap mujtahid mutlaq, qad la tujadu tammatan fi man hum min afdhalin nas, yang boleh jadi tidak dijumpai syarat-syarat yang mereka sebutkan tadi secara sempurna pada orang yang paling afdal sekalipun, mithlu Abi Bakr wa Umar, seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Wa hadha asy-syurutu wada'uha min 'indi anfusihim, dan syarat-syarat ini mereka letakkan sendiri, artinya mereka buat sendiri dari sisi-sisi mereka untuk mempersulit orang. Ya. Artinya maknanya supaya kita taklid. Ya, supaya kita mengikutinya. Nah. Ya, kita dipaksakan untuk apa? Taklid, ya, sudah ikuti apa-apa yang dikatakan oleh ustadznya atau gurunya ataupun kiainya. Ya. Nah. Jangan mengikuti seperti apa yang dipatuakan oleh umpama para ulama terdahulu. Ya. Dan demikian seterusnya. Jadi mereka membuat syarat-syarat ini dari diri-diri mereka sendiri. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an ini, berupaya untuk memahaminya? Syekh mengatakan, hafizahullah, hadza 'ammun lil muslimin. Ini ayat ini ditujukan secara umum kepada kaum muslimin. Ya, kita diajak untuk mentadabburi Al-Qur'an. Berarti maknanya apa? Ada upaya. Ya, untuk bisa apa, ada hal yang dengannya bisa kita sampai kepada pentadabburan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk memahaminya. Berarti Al-Quran bisa dipahami. Ya. Nah, dan ini umum kata beliau. Bukan hanya ditujukan kepada seseorang yang mereka istilahkan dengan mujtahid mutlak. Kullun ya'rifu minal Qur'ani ma yassarallahu lah. Semuanya akan mengetahui dari Al-Quran apa yang Allah mudahkan untuknya. Al-am yahsulu ala man yastati'u. Seorang ammi, orang awam, akan mendapatkan, ya, apa yang dia mampu. Wal muta'allimu yahsulu ala man yastati'u. Demikian pula seorang muta'allim, seorang pelajar, ya, akan mendapatkan apa yang dia, ya, mampu. Warrasikhu fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya, yahsulu ala ma yastati', dia pun akan mendapatkan, ya, ilmu, pemahaman seperti terhadap apa yang dia mampu sesuai dengan kemampuannya. Ya, kemudian beliau mengatakan, menukilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, dialah Allah yang menurunkan air dari atas langit, kemudian wadi pun mengalirkan airnya, biqadariha, sesuai dengan ukurannya, kadarnya. Ya, kullu wadin ya'khudhu minas sayli qadaruhu, setiap lembah akan mengambil dari air banjir ataupun air yang Allah turunkan tersebut sesuai dengan ukurannya. Kadzalikan ilmu anzalahu Allah, maka demikian pula ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin, dan tiap-tiap hati akan mengambil, menampung dari ilmu tersebut sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Qalbul ammi wa qalbul muta'allim wa qalbul 'alim wa qalbul rasifil ilmi, hatinya orang umum, orang awam, hatinya orang yang muta'allim, seorang pelajar, hatinya seorang 'alim, ya, wa qalbul rasifil ilmi, hatinya orang yang kokoh keilmuannya. Kullu wahidin ya'khudhu biqadar, tiap-tiap dari mereka mengambil ilmu ini sesuai dengan kapasitasnya. Wa biqadri ma atahu Allahu minal fahmi, sesuai dengan kadar, ya, ukuran yang Allah berikan pemahaman kepadanya. Ya. Amma annahu la yufhamu syai'an minal Qur'an, adapun mau dikatakan bahwa sama sekali tidak bisa dipahami dari Al-Qur'an ini sedikit pun, illal mujtahidul mutlaq, itu kecuali orang yang dianggap sebagai mujtahid mutlaq, fa hadza kalamun ghairu sahih, maka ini adalah ucapan yang tidak benar. Nah. Baik. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala rahimahullahu ta'ala, wa man talabal huda minhuma, kemudian mereka mengatakan, orang-orang ahlus syubhat tersebut berkata, wa man talabal huda minhuma, dan barang siapa yang berupaya untuk mencari petunjuk dari keduanya, dari Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa imma zindikun wa imma majnun, orang itu dianggap sebagai orang yang zindik ataupun orang yang gila. Artinya, kalau ada orang-orang yang berupaya, berusaha untuk belajar, memahami Al-Quran dan Sunnah, nah ini pasti tidak bisa. Yang bisa itu hanya ulama kibar, yang bisa itu hanya mujtahid mutlak. Demikian seterusnya. Maka siapa yang berupaya, ya, untuk mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah tersebut, yang kata mereka tidak bisa direk kecuali si mujtahid mutlak, maka itu orang yang masih berupaya untuk melakukannya, berarti itu orang zindik. Ya. Orang zindik itu sama dengan munafik i'tiqadi. Na'udzubillah. Wa imma majnun, ataupun orang dianggap gila. Kenapa? Li'ajli su'ubati fahmihima, karena susahnya, sulitnya untuk memahami keduanya. Nah, itu ucapan mereka. Ya. Jadi, Anda jika mau berupaya mempelajarinya, ya, tidak bisa. Ya, kita ini orang awam. Pemahaman kita tuh tidak sampai seperti Imam Syafi'i, kata mereka. Ya, kalau di kalangan LDII, pokoknya, ya, antum tidak bisa ilmunya sama dengan Amir, ya, ataupun sama dengan Ustadznya. Pokoknya ikuti saja. Ya, Allahul Musta'an. Fa subhanallahi wa bihamdi, maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala pujian hanya untuknya. Kam bayyana Allah subhanahu syara'an wa qadara, betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara ini, baik secara syar'i ataupun secara takdir, secara qadari, ya, secara syar'i dari dalil Al-Quran, ya, sunnah yang mengajak kita untuk menuntut ilmu, ya, seperti pada ayat tadi, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Allah mengajak kita untuk mentadaburi, untuk memahami Al-Quran ini. Ya, demikian pula hadis-hadis yang begitu banyak memberikan motivasi kepada kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, jadi maka beliau katakan, fasubhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian hanya untuknya. Kam bayyana Allah subhanahu, betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara ini, syar'an wa qadar, baik secara syar'i dari Al-Quran, wa qadar, dan juga secara kenyataan, bahwasanya si fulan yang dahulunya ya tidak paham bahasa Arab, kemudian setelah itu dia bisa paham bahasa Arab karena dia belajar, ya, yang dulunya tidak mengetahui tafsir Al-Quran, kemudian setelah itu dia mempelajari ilmu tafsir, ilmu usul tafsir dan seterusnya, ya, dia paham. Yang dulunya dia tidak mengetahui apa itu dhaif, apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu munqati, apa itu mudhaf, tidak tahu, tapi setelah dia mempelajari apa ilmu usul hadis ataupun ilmu mustalahul hadis, dia paham. Yang dulunya dia tidak tahu apa itu an-nasi wal mansuh, apa itu mutlak, muqayyad, am, makhsus, mereka tidak paham, dia tidak tahu, tapi setelah dia belajar dia paham. Yang jelas, ya, syara'an wa qadaran, khalqan wa amran, ya, baik secara khalq, penciptaan, ataupun dalam bentuk perintah, biar di hadhihi syubhati, dalam menolak, membantah syubhat ini, al-mal'una, yang terlaknat ini, menujuhin syatta, dari beberapa sisi, balagat ila haddid daruriyat, sampai kepada, ya, batasan daruriyat, batasan-batasan yang tidak perlu lagi untuk dilakukan penelitian, karena sudah sesuatu yang sudah ma'ruf, ya, ila haddid daruriyatil ammah, ya, sudah sampai kepada perkara, ya, daruriyatil ammah, artinya perkara-perkara seperti ini tidak bisa lagi Nam tidak sampai untuk membutuhkan untuk peneliti penelitian. Karena perkara yang sudah sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an Sunnah bisa dipahami kalau seseorang berupaya untuk mempelajarinya. Ya. Nah, walaupun dia mungkin kecerdasannya mungkin tidak seperti kecerdasannya para ulama yang mereka sebutkan, seperti umpamanya ya sering-sering mereka menyebutkan seperti Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Ya, kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Yasin ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an dari surah Yasin, لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم. Beliau mengatakan لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Sungguh pasti berlaku itu perkataan berupa hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Dan sungguh kami telah memasang belenggu ya di leher-leher mereka, lalu tangan mereka juga diangkat ya ke dagu, olehnya itu mereka tertengadah keadaan mereka. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, itu berupa dinding, dibikin pula dari belakang mereka juga ada sekat ataupun dinding. Nah, fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, dan kami tutup itu mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka ataukah tidak. Engkau beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Ya, artinya hanya orang-orang yang beriman yang ya percaya yang bisa mengambil pelajaran ataupun mengambil peringatan tersebut, bermanfaat peringatan tersebut pada mereka. 6. Baik. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, demikian pula yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih ya, walaupun mereka tidak melihatnya, walaupun dalam dia gaib ya, Allah tidak kelihatan, tapi bagi mereka-mereka yang mengikuti Al-Qur'an ini, mau mengambil peringatan ini ya, nah dia tetap ya percaya dan dia beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berikanlah berita gembira kepada mereka. Keadaan orang-orang yang seperti itu, yang beriman kepada Allah walaupun dia tidak melihatnya, ya berupa pengampunan dan juga ya pahala yang mulia. Naam. Baik. Qala Syekh Hafidzahullah Ta'ala, berkata Syekh, itu Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya menjelaskan tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi di sini. Wa yaquluna, dan mereka berkata juga, ini orang-orang ahlus syubhat ini yang mengeluarkan syubhat ini, berkata muhawalatu fahmil Qur'an min at-taklif bima la yustata'u. Ketika mereka mengatakan wa man talabal huda minhum fa huwa imma zindiqun wa imma majnun, dan barang siapa yang berupaya mencari petunjuk dari keduanya Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak bisa dipahami kecuali apa, orang mujtahid mutlak kata mereka, istilah mereka, maka imma di orang zindiq ataupun orang gila. Saya mengatakan, na'am, muhawalatu fahmil Qur'an, berupaya dan berusaha memahami Al-Qur'an ini, ya kata mereka ini, minat taklif bima la yustata, termasuk bentuk taklif pembebanan bimana yustata yang tidak dimampui. Jadi kata mereka berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu termasuk taklif bimana yustata, itu merupa memberikan suatu beban yang tidak disanggupi. Ya, itu kata mereka. Wasyurutul lati dzakaraha al-ulama, ya, dan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Wa qalu la budda an tatawaffara fil mufti wa yuriduna biha al-mujtahid mutlaq. Ya, dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, dan mereka katakan bahwa mesti terpenuhi padanya, pada orang yang ahli ataupun yang mau memberikan fatwa, yuriduna biha, mereka menginginkan dengan kalimat tersebut al-mujtahid mutlaq, yaitu kalimat mujtahid mutlaq. Wala yuriduna annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu ay yatadabbara al-Qur'an wa yastafidu minhu. Ya. Dan mereka tidak menginginkan dari kalimat tadi, ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa harus terpenuhi padanya syarat-syarat seorang yang ahli supaya bisa dia berfatwa, ya. Nah, bukan yang diinginkan oleh para ulama seperti syarat-syarat yang memang bisa untuk dicapai bagi seseorang yang mau menjadi mujtahid, yang dengannya dia bisa berfatwa, ya. Nah, karena tentunya ahli fatwa itu ya beda tentunya, ada orangnya, ada ahlinya. Tidak asal dikatakan bahwa dia seorang syekh, tidak asal dikatakan dia ustaz, ataupun tidak asal dikatakan dia kiai, terus ya dia telah mengilmui segalanya kemudian dia bisa berfatwa. Tidak. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah sudah sering ya kami katakan bahwasanya tidak semua yang dikatakan pada seseorang bahwa dia syekh, ya, nama yang ada di Saudi ataupun yang ada di Yaman ataupun di mana saja mereka berada, tidak asal dikatakan syekh terus kemudian kita ya percaya bahwasanya dia sudah bisa berfatwa pada segala perkara, apalagi yang berkaitan tentang perkara-perkara umat, perkara-perkara besar, itu ada ahlinya. Ya, yang di zaman ini ya kita sebutkan saja ya seperti para kibar ulama yang ada di Saudi. Ya, mereka ahli fatwa. Nah, jadi ada orang-orang yang pantas untuk berfatwa, tidak asal dikatakan bahwa dia seorang syekh terus oh dia nah berfatwa. Ada orang-orang, ada ahlinya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Demikian pula para masyayikh kita yang ada di Yaman. Ya, ada di sana yang ahli dalam berfatwa. Tidak semua dari kalangan mereka yang kita sering ataupun kita dengar mereka syekh pulan. Ya. Ada orang-orang yang yang ahli dalam berfatwa. Dan ini tidaklah sama dengan syubhatnya orang mereka yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya, wah, istilahnya mujtahid mutlak, enggak. Ya, ma'ruf di kalangan para ulama kita. Ketika mereka ditanya, alim, dia seorang alim ulama. Tapi ketika ada perkara-perkara besar, dikatakan kamu tanya si pulang, ya, syekh pulang, alim pulang, dia lebih ahli daripada saya. Ya, nah, demikian ya para ulama mengarahkan ya perkara-perkara tersebut kepada orang yang lebih alam, lebih alim daripada dia. Maka hendaknya kita mengetahui, mengenali para ulama kita di zaman ini ikhwani fiddin, ya, karena ulama kita itu bukan hanya berada di Yaman, ya, di Saudi banyak. Ataupun orang yang di Saudi belajar, ya, ada juga ulama kita yang ada di Yaman yang ahli dalam berfatwa insyaallah. Jadi itu hanya tidak semua, tidak banyak, segelintir yang ya tentunya nah yang telah direkomendasikan oleh para ulama sebelumnya untuk dia bisa berfatwa. Nah, tapi kita kembali ke bacaan kita di sini. Qala wala yuriduna annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu ay yatadabbara al-Qur'an wa yastafidu minhu. Dan tidaklah mereka menginginkan bahwasanya mesti terpenuhi padanya syarat-syarat pada setiap orang yang ingin mentadabburi Al-Qur'an dan mengambil faedah darinya. Ya, thumma hiya syurutu listimbatil ahkam al-ghamidah al-khafiyah. Kemudian itu adalah syarat-syarat untuk mengambil istimbat hukum-hukum al-ghamidah al-khafiyah yang sulit lagi samar. Walaysat syartan fi fahmil umuril wadiyah mithli at-tauhid wasyirki. Dan itu bukan syarat ya untuk memahami perkara-perkara yang jelas seperti perkara tauhid dan perkara-perkara syirik. Nah, wal wajibat adh-dhahira wal muharramat adh-dhahira, demikian pula perkara-perkara yang wajib, yang zahir, yang orang sudah paham semua. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Baik. Wal wajibatul zahira wal muharramat adh-dhahira. Ini perkara-perkara yang wajib, yang zahir, yang bisa diketahui, seperti perkara-perkara salat, orang sudah tahu. Baik dia santri bukan santri, dia tahu bahwasanya namanya salat lima waktu itu wajib. Wal muharramat adh-dhahira, demikian pula perkara-perkara yang haram yang zahir, khamar. Ya, mereka sudah tahu namanya khamar itu haram, riba tahu itu haram. Perzinahan itu apa? Haram. Mereka sudah tahu, ya. Walaupun sebagian perkara tadi rincian-rinciannya ya tidak diketahui tentunya kecuali dengan dipelajari terlebih dahulu. Wailah secara global mereka tahu perkara-perkara ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram, ya. Syekh mengatakan dalam syarahnya penjelasan tentang surah Yasin tadi atau ayat yang boleh disebutkan dari surah Yasin. Hadhil ayatu fil mu'ridina an tadabburi kalamillahi wa kalami rasulih sallam. Ayat-ayat ini berkaitan tentang orang-orang yang berpaling dari mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhiriha, di mana di akhir ayat tersebut, alladzi manallahu alaihi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia padanya, wa huwa manittaba'a dzikra, barang siapa yaitu orang-orang yang mengikuti peringatan Al-Qur'an, ya. Wa khasyiyar rahman, demikian pula dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bil ghaibi, walaupun dia ghaib, walaupun dia tidak lihat, ya. Balasan tentunya apa? Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berikanlah dia kabar gembira berupa ampunan, ya. Dan juga pahala yang mulia. Taib. Beliau mengatakan akhiru walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Dan yang paling akhir beliau katakan dalam matan ini, dan segala puji hanya milik Allah semata, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, nah, sampai hari kiamat. Nah, khatam ar-risalah tabi mithli ma bada'aha bihi. Ini beliau menutup risalah ini, kitab ini, seperti yang dengannya beliau memulai. Itu beliau memulai pujian kepada Allah dan bersalawat kepadanya. Maka demikian pula beliau mengakhiri pembahasan kitab ringkas ini dengan mengakhiri dengan ucapan alhamdulillah dan juga salawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya alhamdulillah, akhirnya juga alhamdulillah, juga dimulai dengan salawat kepada nabi dan juga ditutup dengan salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diawali dengan tauhid dan juga dengan ittiba kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula diakhiri dengan tauhid dan juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya insyaallah ya kita mengharapkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatam ar-risalah bimithli ma bada'aha, beliau menutup risalah kitab ini seperti yang dengannya beliau memulai, dengan bihamdillahi, dengan memuji kepada Allah wassalatu wassalamu ala rasulih, bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min mahasinit ta'lif wat ta'lim, dan ini di antara bentuk kebagusan dalam menyusun satu kitab dan juga dalam pembelajaran. Wadhalika bisana ala Allah awalan wa akhira, itu dengan memuji, menyanjung kepada Allah awal sampai akhir. Wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khairi wadda'i ila Allah. Kemudian Syekh juga Asy-Syarih hafizahullah juga menutup ucapannya, syarahnya, dengan mengatakan, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam muallimil khair, yang mengajarkan kebaikan, wa da'i ila Allah, mengajak kepada jalan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man ihtada bi hadihi wa sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula salawat dan salam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau dan berjalan di atas metodenya dan berpegang teguh dengan sunnahnya sampai pada hari kiamat, hari pembalasan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan demikian telah kita selesaikan al-usul sitta beserta dengan syarahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman sehingga bisa kita mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwakannya dan kokoh di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.